Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan atau اس امت میں حضرت دور فرق قبرت حرام فهل يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا كما قال النبي الله هل بلغت الله هل بلغت الله هل بلغت كما النبي صلى الله عليه وسلم دار كليهم بلدت الأهل كليهم سلطة كارمان كليهم حرام أتس كليهم إذا بلغ كليهم ينطلقهم دار صدر كليهم sebagainya tidak boleh kalian mengambil harta saudara kalian dan tidak boleh sebagai kalian merusak kehormatan saudara kalian sebagaimana telah Allah haramkan hari ini, bulan ini dan negeri ini. Kita hari haram, bulan haram dan negeri haram. Karena beliau berkhutbah dan khutbah tersebut dihajati wadahnya tak kala beliau diminut. Kenapa Nabi Allah al-Balagtu Allah al-Balagtu Allah al-Balagtu beliau bertanya sampai tiga kali, apakah aku telah menyampaikan kepada kalian? Apakah aku telah menyampaikan kepada kalian? Apakah aku telah menyampaikan kepada kalian? Kemudian ketika tahu mengiyakannya, beliau mengatakan Allahumma syahid, ya Allah saksikanlah. Jadi aku telah menyampaikan risalah kau utus kepadaku kepada mereka, kepada manusia. Sehingga Nabi mengulang-ulang kalimat tersebut untuk bisa ditangani dan diperhatikan apa yang beliau sampaikan. Kemudian beliau menyebutkan tiga hadis. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala disebutkan dari dua tarikh, satu hadis dari tarikh Abda, bahkan hadisnya sama, Abda dari Abu Samad, dari Abu Musanna, dari semuanya dari Anas, sama hadisnya. Lalu misalkan dua hadis, hadis Anas, dan hadis Abu Nabi Amr, dari Asra dan Al-Humma. Kita baca hadisnya, kalau rahimahullah ta'ala haddatana Abda, wa Abda ibn Abdillah, Asafar, قال حدثنا عبد الصمد عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا سلمان بن عبد الله عن انس عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان اذا سلم سلم صلاه واذا تكلم بكلمه اعاده صلاه. Dari Abdullah bin Mutanna, dari Umamah ibn Abdullah, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan oleh Al-Hafidhah wa ta'ala fa'idah bahwa Al-Mutanna ayahnya Abdullah, terakhir ini Abdullah ibn Mutanna, beliau adalah putranya Abdullah ibn Anas ibn Malik, cucunya Anas ibn Malik. Al-Mutanna ibn Abdullah ibn Anas ibn Malik, dan beliau berasal dari temannya Umamah ibn Abdullah ibn Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sallama sallama salatan. Beliau kalau datang ke suatu kaum dan memberikan salam, beliau memberikan salam tiga kali. Wa idza takallama bi kalimatin ada salatan. Dan kalau beliau berbicara dengan satu kalimat, beliau ulang kalimat tersebut tiga kali. Tetapi seperti itu juga indah ihtiyaj, tak kala dibutuhkan beliau mengulang kalimat tersebut liqanan, agar difahami apa yang beliau sampaikan, atau agar diperhatikan apa yang beliau sampaikan. Dan sama, kalau haddatsana Abdu bin Abdullah, kalau haddatsana Abu Samad, kalau haddatsana Abu Musanna, kalau haddatsana Sunana ibn Abdullah bin Anas, an Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu kana idza takallama bi kalimah ada salata hatta tufan. Sebukan yang kedua ada pandangan hatta tufan. Wa idza ata ala qawmin fa sallamu alaihim sallamu alaihim salata. Kemudian سفيان بن عثمان قال حدثني مسدد سدد مسدد قال حدثني ابو عيان عن عبد الله يشكر عن ابي بشر جعفر بن يوسف عن ميت بن عن عبد الله بن عمر قال تخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرنا فادركنا وقد ارهقنا الصلاه صلاه العصر ونبي وتوضا فجعلنا ننصر على ارجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأقابين النار لغتين أو ثلاثة. Berlanjut nabi Muhammad SAW mengatakan beliau berkata di sebuah perjalanan yang kami bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu berjalan di belakang kami. Kami terlebih dahulu. Dan ketika beliau menyusul kami, kami dalam keadaan sudah datang atau menyusul waktu asal. Saya kami sudah berwudu dan ketika berwudu Nabi Muhammad SAW menyusul al-ajlin, kami menyusul kaki kami sani. Itu membasuh kaki yang merupakan anggota badan yang berdengarkan mereka wudhu untuk dibasuh, kami mengusapnya dan tidak sempurna ketika membasuh kaki tersebut. Dan sudah kita ketahui bahwasanya kaki harus dicuci sampai ke asabai, sampai ke mata kaki. Maka ketika Nabi melihat kami tidak menyempurnakan wudhu kami ketika membasuh kaki kami dengan sempurna, kami berdoa maksudnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyeru dengan suara yang sangat keras, wa'idu min aqabi minan nar, celaka bagi aqab, itu temit-temit dari adab neraka. Dan beliau ulang dua atau tiga kali, wa'idu min aqabi minan nar, wa'idu min aqabi minan nar, celaka bagi temit-temit dari adab neraka, celaka bagi temit yang tidak dibasuh tatkala berwudu. Perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar tatkala kita berwudu kita menyempurnakan wudu kita. Dan dalam hadis ini kita bisa faedah yang berkaitan itu Nabi mengulang kalimat yang lain dengan akad minumnya serta memberikan peringatan kepada para sahabatnya agar mereka menyempurnakan wudu mereka. Dan juga di sini kita bisa mengambil faedah yang berkaitan dengan bab sebelumnya. Berkaitan tali dan ma'idah, terkadang dibutuhkan suara yang keras terkadang memberikan talim atau ma'idah. Sekarang pada saat-saat jumlahnya banyak dan juga Nabi Sallam ingin peringatkan dengan peringatan yang keras karena masa neraka bukan masalah yang ringan, sehingga beliau menyeru dengan suara bi'a'la sawtih, suara yang paling keras yang beliau kelihatan, wa'ilu min al-aqabi minan nar, wa'ilu min al-aqabi minan nar. Jadi dalam hadis ini semua berulang bantahan terhadap orang-orang Syiah yang mengatakan bahwasanya cukup diusap kaki ketika berwudu. Yang sahihnya bahwasanya kaki harus dibasuh, dicuci dan dicuci sampai bagian mata kaki. Sebagaimana katakan ya Nabi Naiman hidakan pengelola salat tetap sinuju untuk muaidar memarahkan wan sabiru usikum ma'arajulakum ila ka'bain, kaki dibasuh sampai mata kaki. Dan ketika kita berwudu hendaknya kita berwudu dengan sempurna, membasuh wajah dengan sempurna dari membat asyar pada tempat tumbuh rambut yang adi sampai ke dagu dan dari telinga kanan ke telinga kiri, basuh wajah dengan sempurna dan juga basuh tangan sampai ke siku dengan sempurna dan mengusap kepala dengan sempurna, yaitu membasuh kaki dengan sempurna dan mengusap kepala seperti telah melalui di kita dulu, basuh mengusap mulai dari depan kemudian ke belakang yang belakang ditarik ke depan, kemudian sekaligus mengusap telinga atau membasuh telinga. Ini dua hadis yang sudah disebutkan oleh Al-Bukhari rahmatullah di bab yang ke-30 dan dua hadis mu'allaqah. Kita manfaatkan sebaik-baiknya. يقولون نبي صلى الله عليه وسلم فإن مخبرة إن المكارم لكم قيل وقال وكسب السؤال وإضاءة المال الله سبحانه وتعالى بنتي ذلك اليوم قيل وقال كتالي بن كتالي يسيبك الإنسان كده دم منفعة bahkan terkadang menyabarkannya dan juga kasih persoalan banyak bertanya dan banyak diminta wayabah tanah dan menyanyiakan harta tiga perkara sendiri dari oleh seorang talib ilmu sebabnya seorang talib ilmu harus paham bagaimana dia harus memanfaatkan waktu ini dan bagaimana diri yang menilai sebuah ilmu sehingga dia dalam ilmu yang tergantung tidak wajahnya menghayu ismahil amal. Kita lanjutkan terkait di kita bagian yang sahih ribat yang kena tadi belum berkantar dan ribatnya al-khutbah tu ala naka khutbah di atas naka di atas unta di atas kendaraan dan dalam ini dia menunjukkan dua hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam kala Abu Dawud rahimahullah ta'ala haddathana Zuhair ibn Abdullah قال أخبرنا هشام بن عبد الملك قال أخبرنا أكرمة قال حدثني غرناس ابن زياد الباهلي قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس على موقعة الأضحى يوم الأضحى بالليل وعن غرناس ابن زياد الباهلي رضي الله عنه بركاته وكان ملك النبي صلى الله عليه وسلم بخطبة di atas maka beliau al-Abdar di atas unta beliau al-Abdar al-Abdar mana unta beliau sehingga di hadis Anas yang kita kata di Rabu Salihin dan Rabu Sahih Anas mengatakan kama maka Rasulullah SAW al-Abdar la yusbak kama maka tak yusbak katanya unta Nabi SAW yang bernama Abdar itu tidak terbalas atau hampir tidak terbalas oleh unta-unta yang lainnya. Kemudian pada Arabi bin Muqah datang Arabi mengendarai Muqahnya unta yang masih muda tersabakah kemudian unta Arabi tadi bisa membalas unta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asyaka badisa al-muslimin maka muslimin para sahabat merasa berat dengan apa yang mereka lihat. Kemudian Nabi Sallallahu ketika melihat para sahabat masa kecewa, beliau mengatakan hakun ala Allah ala yakati asya'un dunia illa wabah. Menurutkan ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada dari dunia ini yang naik, melainkan akan direndahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya Al-Abbah yang Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Di sini kata Al-Hurmuz Al-Ziyad Al-Bahili beliau melihat Nabi Sallam berkhutbah di hadapan manusia ala naqati. Beliau berkhutbah di atas engkau Yawm Al-Abha di dunia dan kejadiannya adalah di hari Idul Adha di dunia di hadapan wadah. Hadis berikutnya kalau ini Ahmad kata beliau hada hadis yang berkata wa syafi muslim wa khidal imam Ahmad dan yang ta'ala kata hadis Allah ibn Sa'id dan ikrim ibn Ahmad ni kala hadis ibn Hasim wa Qasim kala hadis ibn Ikrim ibn Ahmad wa al-Ijlabi kala imam Ahmad rahimahullah kala hadis ibn Yahya Yahya ibn Sa'id al-Qattal kala hadis ibn Syu'bah Syu'bah ibn Hajjaj Abu Sa'id قال حدثني عمر بن مره قال سمعت مره قال حدثني رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقه حمراء مخضرمه فقال اتدرين اي يومكم هذا قال قلنا يوم النهر قال صدقتم يوم الحج الاكبر اتدرين اي شهر هذا قلنا ذو الحجه قال صدقتم شهر الله العظيم أتدرون أي بلدكم أي بلد من بلدكم هذا قال قوم مشعر الحرام قال صدقتم قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كهرنا في يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أو قال كهرنا فهم بيومكم هذا وشهركم هذا وابنكم هذا. قال وإني فرطكم أيهود أن دونكم وإني مقاتل بكم الأمم فلا تصيروا بوجهي. قال وقد رأيتموني وسمعتم مني وستسألون عني فمن كذب علي فليتبوى مقعده من النار. قال وإني مستنقذ رجالا أو إناثا ومستنقذ مني آخرون فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال الشيخ لما قال ابن الله حديث صحيح. لو قال صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلي بركاته قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ناقة الخمراء مخبرنا. النبي صلى الله عليه وسلم berdiri di atas unta beliau, khamra, unta merahnya, mukhamrama. Mukhamrama namanya disebutkan oleh Nabi bin Hilal ala taqutu ataraf udunuhu, dipotong dari ujung telinganya. Ini al-abba juga maknanya masyukatul udun. Bisa dipersisikan atas unta Nusallam itu telinganya terbelah, terbelah atau tidak. Kembali mengatakan mencapai masyarakatan Udang. Kemudian itu beliau tadalah khutbah tersebut beliau mengatakan atadina ayyayun kumhadam tauka engkau hari apa ini. Maka para sahabat menjawab ya minuhar hari ini adalah hari al-lahar yaitu hari ini tanggal 10 berhijjah. Kalau beliau mengatakan ibadah hajatul wada kalau sadaqtum maka menjawab benar jawaban kalian ya bil hajjil akbar inilah hari hajjil akbar. Atadrin ayya syahidun hada taukah kalian bulan apa ini qawla bil hajjah maka menjawab inilah bulan bil hajjah. Qawla sadaqtum syahidullahul asam maka Nabi mengatakan tepat jawaban kalian syahidullahul asam ini adalah bulan Allah subhanahu wa ta'ala asam. Al-asam minasalam dan asal haram dikatakan asal asal itu dikatakan dengan layusma suatu silat pada bulan-bulan tersebut tidak terdengar suara senjata karena pada bulan tersebut mereka meletakkan senjata mereka, mereka menyediakan bulan-bulan haram bahwa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab Mudhar. Di bulan tersebut mereka meletakkan senjata-senjata mereka sehingga tidak terdengar suara senjata dan dikatakan syahrullahil asam. Atadrina ayyad baladin baladukum hada taga kalian negeri apa ini negeri kalian ini ayyad baladin baladukum hada taga kalian hada kuna amus al haram ini amus al haram negeri haram ini adalah hari haram bulan haram dan negeri haram maka ini menyatakan syaraktum benar jawaban kalian. Kami kata Nabi, فَإِنَّ بِمَاءَكُمْ بَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامًا كَهَمَّ بِيَوْمِكُمْ هَذَا فَشَهْرِكُمْ هَذَا كِبَلِكُمْ هَذَا sesungguhnya darah kalian begitu pula harta kalian jadi kata Nabi, dan telah kedalui وَعَرَابَكُمْ begitu pula kehormatan kalian haram atas kalian sebagaimana haram yang hari ini bulan ini dan negeri ini wajib bagi kalian memuliakan darah saudara kalian harta saudara kalian dan kehormatan saudara kalian. Tidak boleh kalian tumpahkan darahnya, tidak boleh kalian ganggu hartanya dan tidak boleh kalian rusak kehormatannya. Al-Qa'la kehormat yamikum hada wa syahrikum hada wa nidah hada. Kami kata Nabi Allah wa inni taratakum al-hawad undurakum. Kata ini kata Allah bahwa kami aku mendahului kalian di hawadku. Kelasa dari kiamat Allah subhanahu memberikan kepada Nabi kita al-hawad kerajat yang isinya air warnanya abad menelaban lebih putih daripada susu wa ahlam min asam dan rasanya lebih manis daripada madu dan syaribah minya syarbah lawat mahbah dahi abad dan siapa yang memilihnya satu teguk saja maka tidak akan kehausan itu selama-lamanya. Kata Nabi aku menunggu kalian di atas hautku menggurukum aku melihat kepada kalian atau aku menunggu kalian wa inni muqatil bikum bil umum kalau pisau berbeda. Kepada Nabi, dan aku muka sendiri umat. Aku bangga dengan jumlah umatku yang banyak. Dorongan dari kita untuk terbanyak umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi bangga dengan umatnya. Kalau pisau berbeda, jangan engkau hitamkan wajahku. Jangan mempermalukan aku. Allah laqad aitumuni wa sami'tumuni, ketahuilah kalian telah melihatku dan telah mendengar perkataanku. Wa tas'aluna anni, dan kalian akan ditanya tentangku. Sudah kita tahu hadis Ibnu Qudamah. Sebenarnya kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ditanya di kubur kita tentang mendabuk wa nabiyyu wa man nabiyyuk. Akan ditanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi? Selain ditanya tentang siapa Nabi dan apa agamamu. Kemudian kami kabar dalam yang saya tahu makanan benar. Barang siapa yang berkedustaan atas ku, maka bersiap lah dia menempati tempat di neraka. Allah wa inni musafir dan berjalan wa inata. Ketahuilah, aku menyelamatkan pengambil kaum laki-laki atau wanita. Aku selamatkan mereka dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Wa musafir di minni akharid, dan diambil dariku orang-orang. Baik laki atau wanita, orang-orang yang aku kenal dari umatku. Aku dan aku katakan ketika diambil sebagian dari orang yang kenal, mereka sahabatku, ya Rab ashabi, ya Rabku, itu sahabat-sahabatku. Jangan engkau hinakan mereka. Saya kau, maka dengan kebanyakan Nabi, inna kalatya bima ada sebadat. Diambil dan diadab di masa dan mereka. Maka dikatakan kepada Nabi SAW, inna kalatya bima ada sebadat. Engkau yang Muhammad tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal. Jadi dari tempat kembali yang Ibn Abbas lah yang zalim murtadin ala adbarihim. Mereka katanya terus murtad dari agama setelah engkau meninggal. Ini Nabi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang menahan tadi ibn sahabat lah wadud sahabat kulhum adam. Dari hadis ini kita bisa mengambil faedah yang berkaitan dengan bab Nabi berkhutbah di atas matahari. Kemudian kita bisa mengambil faedah yang lain, yaitu kewajiban kita untuk menjaga kemuliaan saudara-saudara kita, baik jiwa, harta, begitu pula kehormatan mereka. Nabi katakan dina'ukum dan menjaga amwalukum dan juga a'radukum, untuk menekankan bahwa saudara kita itu bagian dari kita. Kalau kita menggunakan saudara kita, menurut kita telah menggunakan diri kita sendiri. Saudara kita bagian dari kita. Kalau kita tumpahkan darah ini, menurut kita menumpahkan darah diri sendiri. Karena saudara kita bagian dari kita. Begitu pula amwalukum. Jadi baik kita menjaga kemuliaan saudara-saudara kita kaum mukminin. Dan juga di sini kita berkaitan tentang wajibnya beriman dengan haid dan hadis haid mutawatir. Hadis tadi menunjukkan tentang adanya haid Nabi SAW itu hadis yang sangat banyak mutawatir. Dan juga kita bisa berkaitan tentang sabda Nabi wa inna mukasim dikumi umat. Kata Nabi, aku bangga dengan jumlah umatku yang banyak. Nabi bangga dengan jumlah umatnya yang banyak. Maka kalau kita tidak boleh terpedaya dengan tipu daya syaitan yang Allah katakan, asyaitan yang hidup multaqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menyebut bagi kita ya dengan kesakiran, wa ya'murukum bil fahsya, dan menyebabkan pada kalian dengan perbuatan kini untuk bukal ataupun yang lain. Kita tidak boleh terpengaruh dengan perkara sebagian orang. Kalau jumlah kamu atau jumlah anakmu banyak, maka kamu akan berimbang dan beri. Takut dari kekafiran, takut dari perkara-perkara yang lainnya yang bertahan bisikan syaitan. Kita yakin, yakinnya. Sebaik-baiknya petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa inna mukasirin bikumul umam. Semakin banyak, itu semakin baik. Tentunya dengan catatan tatkala beristiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran, Sunnah, Al-Quran, Salat, Salih. yang juga kita bisa mengambil faedah yang lainnya. Sebagai kita beriman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-hujjah qa'imah, hujjah yang tegas atas kita. Kuasaan tersenyumnya petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wajibnya atas ini. Asal azizah yang telah kita alih di ayat Sahih Bukhari, minallahi risalah, wa'ala rasulul balag, wa'alaihi taslim. Agama datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kewajiban Rasul menyampaikannya, dan Rasul berserah telah menyampaikan kewajiban sebut wa'alaihi balag, wa'alaihi taslim. Dan kewajiban kita sekarang adalah taslim, tunduk dan taat dengan apa yang diberi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan ditanya tentang Nabi kita alaihi salatu wasallam kelak pada hari kiamat. Menjaga dalam ini peringatan dari Nabi secara terus berhati-hati. Jangan sampai kita berdusta terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebabkan suatu hadis yang kita tahu itu bukan hadis yang sama kepada beliau. Namun kepada balaya pada tabayyun mu'adahum minnar. Kemudian juga dengan hadis ini kita bisa mengambil faedah yang lainnya. Kita dan sahabat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala keistiqomahan. Karena yang namanya al-ibrah itu berkhawatir. Innamal a'malu berkhawatir. Sudah kita lihat di Sahih Bukhari. Jadi amalan yang ditentukan tolak ukur baik dari seorang adalah amal di akhir umur. Di sini Nabi mengkhabarkan ada sebagian orang yang Nabi kenal hidup bersama Nabi SAW. Disolat atau ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala masuk ke dalam neraka. Dan Nabi mengatakan ashabi ashabi, ya Allah itu temanku, itu sahabatku. Maka dikatakan Nabi, inna kalata dari ma'adat ibadat. Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelahmu. Maksudnya kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala keistiqamahan. Dan berusaha untuk menempuh sebab-sebab istiqamah. Orang-orang tarik ini menunjukkan mereka tidak beristiqamah berjalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanahu Wa Ta'ala. Asyadu Allah. Asyadu Allah. Asyadu Allah. Asyadu Allah.